Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalaha wa ba'd. Pada kesempatan ini insyaAllah kita masih membahas kelanjutan syarah hadis Malik ibn al-Khuwairits dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada kesempatan terakhir, kita sudah membaca sampai pada pembahasan zikir pada tasyahud awal. Yani dari bacaan at-tahiyatulillah, wassalawatu wattayyibat, hingga akhir dari syahadatain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, hadza at-tashahhud al-awwal. Ini bacaan dari at-tahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah bacaan pada tashahhud awal. Baik, jadi di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah termasuk di antara para ulama yang mengambil pendapat bahwa bacaan pada tasyahud awal ya berakhir pada syahadatain. Ya, tidak dibacakan atau disebutkan setelahnya bacaan salawat atas Nabi. Dan ini salah satu di antara pendapat yang ada di kalangan para ulama, dari pendapat yang ada dan sebagainya berpendapat bahwa bacaan salawat atas Nabi juga disyariatkan pada tasyahud awal. Ya, di antara yang berpendapat demikian dari kalangan para ulama mutaakhirin adalah Al-Imam bin Ubaz rahimahullah, di mana beliau dalam fatwa Nur al-Darb beliau menyatakan ketika ditanya tentang permasalahan ini, yakni bagaimana hukum membaca salawat pada tasyahud awal, beliau menyatakan in qira'at as-salah yakni as-salawat 'ala an-nabi fi at-tasyahud al-awwal fa huwa afdal 'ala as-sahih wa in turika fala ba'sa. Kata beliau rahimahullah, jika engkau membaca salawat atas Nabi pada tasyahud awal, maka yang demikian afdol, ya lebih utama menurut pendapat yang benar. Jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya, jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Ini pendapat Al-Imam Ibn Baz rahimahullah terkait dengan bacaan salawat pada tasyahud awal. Demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang beliau baik dalam kitab Sifat Salat Nabi, demikian pula pada kitab Tamamul Minnah, beliau menegaskan tentang disyariatkannya membaca salawat pada tasyahud awal. Di antara yang menjadi dalil pendapat beliau adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Awana dalam sahihnya, demikian juga ya, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumallah, di mana asal hadis ini ada dalam sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyatakan kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu, adalah kami biasa, yakni para istri Nabi biasa menyiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam siwak beliau dan air wudu untuk beliau. yakni di malam hari. Fayab'atsuhu Allahu fima syaa'a an yab'atsahu min al-lail. Maka Allah pun membangkitkan nabinya pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk membangkitkan nabinya dari tidurnya di malam hari. Fayatasawwaku wa yatawadda'u. Kemudian nabi pun bersiwak dan berwudu, dan ini salah satu di antara sunnah bersiwak ketika bangun dari tidur untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ketika seorang bangun dari tidur. Kemudian tsumma yusalli tis'a raka'atin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa 'inda as-saminah. Di mana beliau tidaklah duduk pada 9 rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang ke-8. Dan ini salah satu di antara tata cara pelaksanaan salat witir, ini dengan 9 rakaat. Jadi selesai rakaat yang pertama, sujud yang kedua, bangkit rakaat yang kedua, selesai rakaat kedua, terus yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8. Selesai sujud yang kedua dari rakaat ke-8 baru beliau duduk. Jadi duduk untuk tasyahud. Ini pada rakaat ke-8, fa yad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyhi. Kemudian beliau pun berdoa. Ya, dan beliau mengucapkan salawat atas nabinya, salawat untuk dirinya. Tsumma yanhadu. Kemudian setelah itu, setelah membaca salawat, tsumma yanhadu. Kemudian beliau bangkit. Ya, wa la yusallimu. Tidak salam pada rakaat yang ke-8 tersebut. Tsumma yusalli tasyah. Kemudian beliau salat, menyelesaikan rakaat yang ke-9. Jadi bangkit setelah tasyahud tadi, menunjukkan bahwa itu adalah tasyahud awal. Pada rakaat ke-8 tadi tasyahud awal. Kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan rakaat yang ke-9. Fayaq'udu, kemudian beliau pun duduk. Jadi duduk untuk tasyahud, tasyahud akhir. Tsumma yahmadu rabbahu. Kemudian beliau memuji Rabbnya, membaca tasyahud. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u. Dan beliau pun membaca salawat untuk nabi, untuk dirinya, dan beliau pun berdoa. Sebagaimana doa disyariatkan pada akhir dari salat sebelum salam. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian beliau pun mengucapkan salam, salam yang suaranya diperdengarkan kepada kami. Tayyib. Jadi ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa pada tasyahud yang pertama pun disyariatkan untuk membaca salawat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witirnya ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, bukankah ini salat sunnah? Kata Syekh Al-Albani, pada dasarnya beliau tegaskan bahwa apa yang disyariatkan di dalam suatu salat disyariatkan pada salat yang lainnya. Tidak ada bedanya kecuali jika datang dalil yang mengkhususkan pada salah satunya, sehingga apa yang disyariatkan pada salat wajib berlaku pada salat sunnah, sebagaimana sebaliknya apa yang disyariatkan pada salat sunnah berlaku pada salat wajib kecuali ada dalil yang mengkhususkan salah satunya. Baik. Sebagai contoh misalnya berdiri di dalam salat wajib itu rukun, namun di dalam salat sunnah itu sifatnya sunnah, jadi seorang boleh salat sunnah dengan melaksanakannya sambil duduk, tetapi pahala yang didapatkannya setengah dari pahala jika dilaksanakan dengan berdiri. Tapi ini dalil dari pendapat yang menyatakan ya, disyariatkan bagi ya, orang yang sholat pada tasyahud yang pertama untuk juga membaca salawat atas Nabi. Kemudian tentunya bagi yang berpendapat ini, jika bermakmum pada imam yang berpendapat ya bahwa pada tasyahud awal cukup sampai pada syahadatain, ya tentunya tetap kewajiban bagi dia untuk mutaba'atul imam, ya mengikuti imam ketika imam bangkit untuk berdiri pada rakaat berikutnya, maka segera dia mengikuti, jangan mengedepankan menyelesaikan membaca salawat, ya tetapi dia bersegera untuk mengikuti bacaan mengikuti gerakan imam berdiri pada rakaat berikutnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Tsumma yaqumu in kanat ruba'iyatan aw tsulatsiyatan." Kemudian seorang yang salat selesai dari bacaan tasyahud awal, kemudian dia bangkit, dia untuk berdiri apabila salat yang dia laksanakan adalah salat rubaiyah, salat yang terdiri dari 4 rakaat atau tsulatsiyah, atau salat yang dilakukan salat yang 3 rakaat, baik contohnya salat isya ataupun salat maghrib, ya maka dia bangkit setelah tasyahud awal tadi, ya bangkit sambil bertakbir, ya kemudian wa yusalli baqiyataha bil fatihati wahdaha. Kemudian ya, salat yang tersisa atau rakaat yang tersisa tersebut dia selesaikan, ya di mana pada saat berdiri, ya pada saat berdiri dia mencukupkan dengan membaca surat Al-Fatihah saja tanpa tambahan surat-surat yang lainnya. Baik. Jadi pada rakaat ketiga atau ketiga dan keempat pada salat yang rubaiyah, ya mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja. Dan andai pun misalnya hendak menambahnya tidak mengapa, ya karena terlebih posisi seorang sebagai makmum, jika dia selesai dari membaca Al-Fatihah sementara imam belum tuntas dari Al-Fatihahnya, atau mungkin imam juga berpendapat tentang bolehnya menambah bacaan ayat atau surat yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga atau keempat, maka dia membaca karena di dalam sholat ya tidak boleh diam, ya kalau tidak mendengarkan maka seorang membaca apa yang disyariatkan pada gerakan yang sedang dia lakukan dalam sholatnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa in kana fi at-tashahhud alladhi yalihi as-salam, jika dia berada pada tasyahud yang kemudian ya, diikuti dengan salam, ya sebagai contoh misalnya dia pada rakaat yang kedua tapi tasyahud yang dia lakukan itu yang nantinya berangkai dengan salam, sebagai contoh misalnya pada salat subuh ya, atau pada salat-salat sunnah rawatib ya. Jadi tasyahud yang kemudian setelahnya diikuti dengan salam. Qala, maka setelah membaca syahadatain sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, atau sebutkan di sini kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya sebagaimana ini lafaz yang diriwayatkan Imam Muslim ya, dari hadis Ka'ab ibn Ujrah dengan lafaz demikian. Taib, ini bacaan yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Dan perkara yang disepakati bahwa pada rakaat yang berangkai pada tasyahud ya, pada tasyahud yang berangkai dengan salam, ya, maka diwajibkan untuk membaca salawat, ya, pada tasyahud yang berangkai dengan salam. Misalnya pada salat subuh, ya, pada tasyahud, ya, salat subuh, demikian juga, ya, pada rakaat ketiga, pada tasyahud akhir dari salat maghrib, demikian pula, ya, pada rakaat keempat, tasyahud akhir dari salat isya, ataupun salat asar, ya, ataupun salat zuhur, ya, diwajibkan untuk membaca salawat ini setelah membaca tasyahud. Selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, setelah bacaan salawat juga disyariatkan untuk membaca doa yang dikenal dengan al-isti'adzah minal arba. Jadi memohon perlindungan dari empat perkara. Ya, memohon perlindungan dari empat perkara, di mana ini telah sahih dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam salatnya pada tasyahud akhir, ya, beliau mengucapkan, ini tasyahud yang berangkai dengan salam, beliau mengucapkan setelah membaca salawat atas Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Makna dari doa tersebut, Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Ini makna ini. Jadi semisal dengan makna Allahumma a'izni, ya Allah, berikanlah perlindungan kepadaku, ya, min azabi jahannam, dari azab jahannam. Ya, jahannam nama di antara nama-nama neraka. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa neraka dinamakan jahannam? Dikarenakan dalamnya dan gelapnya, ya, dalamnya dan gelapnya neraka tersebut. Kemudian wa min azabil qabri, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari azab kubur, ya, dari azab kubur. Di mana, ya, azab kubur ini perkara yang pasti adanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya. Sehingga hal yang tidak mungkin, Nabi mengajari kita untuk berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Dan ini sekali lagi bantahan terhadap orang-orang yang dikenal, ya, dengan Mu'tazilah, orang-orang rasionalis yang mengingkari adanya azab kubur, ya, dengan alasan bahwa, ya, belum, ya, terjadi, ya, ini pengadilan pada yaumul kiamah, kok bisa seorang diadab. Tentunya, ya, tidak boleh, ya, kita dan siapapun di antara manusia untuk menghukumi tentang perkara, ya, perkara, ya, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, dikatakan ini benar atau tidak dengan akal kita. Semua yang sahih, ya, beritanya, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib untuk kita mengimaninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang azab kubur ini, ya, ketika memberitakan tentang Firaun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab." Allah Subhanahu wa taala memberitakan ayat tersebut yang maknanya bahwa, ya, mereka Firaun dan bala tentaranya dan para pengikutnya, ya, ditampakkan kepada neraka, ya, di pagi dan di petang hari. Ya. Jadi sebelum mereka dimasukkan nanti pada yaumul kiamah, Allah Subhanahu wa taala telah, ya, menunjukkan neraka kepada mereka, dan ini adalah siksaan tersendiri. Kemudian Allah menyatakan, wa yauma taqumu sah, dan nanti pada hari tegaknya kiamat, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikatnya, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Maka masukkanlah, ya, para pengikut Fir'aun, yang tentunya Fir'aun terdepannya, ya, Fir'aun dan para pengikutnya, masukkanlah oleh kalian ke dalam siksa yang lebih keras. Ke dalam siksa yang lebih keras. Yang menunjukkan bahwa sebelum hari kiamat mereka disiksa. Ya. Siksa yang terjadi pada mereka sebelum hari kiamat adalah siksa kubur. Ya. Siksa yang Allah berikan kepada Fir'aun dan para pengikutnya sebelum hari kiamat nanti adalah siksa kubur. Tayyib. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajari kita dalam doa ini untuk berlindung dari azab kubur. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan ya dari jadi kami atau aku berlindung ya lindungilah aku ya Allah dari fitnah di kehidupan ini. Ya, dan fitnah kematian. Jadi fitnah dari segala sesuatu yang terjadi dari godaan-godaan dunia yang bisa menyebabkan seorang tersesat. Ya. Demikian juga fitnah al-mamat, yakni salah satu tafsirnya adalah fitnah ketika seorang yakni sampai pada ujung kehidupannya yang menjelang kematiannya. Karena ini ada kondisi yang sangat kritis yang seseorang ya nasib setelahnya bergantung kepada pada kondisi akhir ini. Ya. Maka tentunya ya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah di atas jalannya hingga ya akhir dari kehidupan kita hingga ruh meninggalkan jasad-jasad kita. Ya, sebagaimana kita ketahui tidak ada seorang pun dari yang hidup yang ada jaminan padanya untuk tetap ya istiqomah. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di atas agama ini hingga akhir kehidupan kita. Kemudian berikutnya wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah yang muncul ya dari Al-Masih Ad-Dajjal ya. Dan ini merupakan fitnah yang sangat dahsyat sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus ya tadi sejak zaman Nuh kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini ya bersamaan masa yang masih sangat jauh ya dari masa Nabi Nuh hingga kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti. Namun karena dahsyatnya fitnah Dajjal ini, maka tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari fitnahnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua dalam hadisnya, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa saja yang mendengar tentang kemunculan Dajjal, ya, maka hendaklah dia menjauh. Hendaklah dia menjauh dari tempat munculnya Dajjal. Jangan menyengaja untuk mendatanginya karena fitnah yang dimunculkan oleh Dajjal demikian dahsyat. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada dia untuk ya menurunkan hujan. Demikian juga untuk menghidupkan ya yang mati. Demikian juga untuk menumbuhkan tetumbuhan. Ya, ujian yang sangat dahsyat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Dajjal untuk bisa seperti itu. Untuk Allah Subhanahu wa taala memilah membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Ya, karena Dajjal muncul di hari zaman nanti bukan mengaku sebagai nabi, bukan mengaku sebagai wali, tetapi dia mengaku sebagai Rabb. Ya, maka yang beriman kepada Dajjal dengan sendirinya dia menjadi kafir. Wal iyaz billah. maka fitnah yang sangat dahsyat yang dimunculkan oleh Dajjal ini menuntut kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, memohon perlindungan kepadanya dari fitnah yang dimunculkan oleh Dajjal ini. Tayyib. Ya. Dan karena pentingnya doa ini, ya, sampai-sampai di antara para ulama, semisal Ibnu Hazm al-Dhahiri, memandang bahwa membaca doa perlindungan dari empat perkara ini adalah wajib di dalam sholat dikarenakan pentingnya. Kemudian kata beliau, wa yad'u bima ahabba. Setelah itu, ya, maka seorang yang melaksanakan sholat, dia berdoa dengan apa saja yang dia sukai. Ya, diutamakan dalam ini doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada doa yang lebih baik kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kandungan dari doa itu meliputi, ya, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan agama seorang dan kebaikan urusan dunianya. Meskipun boleh saja, ya, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia rangkai sendiri yang sesuai dengan sisi hajat yang dia butuhkan. Tayyib. Ini terkait dengan doa dan ini kesempatan yang mustajab, ya, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan tentang apa yang terjadi dari fenomena kebanyakan, ya, kaum muslimin, di mana pada saat yang mustajab ini, ketika seorang dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang lalai dari memanfaatkan waktu yang mustajab ini. Justru ketika selesai dari sholat yang di situ disyariatkan untuk berzikir, ya, maka didapati banyak di antara kaum muslimin yang justru, ya, berdoa ketika itu. Artinya ketika munajatnya selesai, kesempatan untuk berzikir, maka justru dia berdoa. Ya. Terlebih sebagian muslimin doanya jama'i, doa berjamaah. Ya. Sementara tentu kita, ya, butuh untuk mengetahui dasar tentang perbuatan ini. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam meriwayatkan apa yang mereka lihat dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, terkhusus dalam masalah salat ini. Ya. Terkhusus dalam masalah salat ini yang tentunya, ya, jika mereka mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat 5 waktu salat yang wajib ini, setelah berzikir kemudian, ya, berdoa, entah beliau berdoa sendirian ataupun memimpin para sahabatnya untuk berdoa, tentu hal yang demikian, ya, akan teriwayatkan kepada kita. Ya. Ini seandainya ada. Baik. Jadi kesempatan setelah tasyahud akhir, setelah membaca doa perlindungan dari empat perkara, ini merupakan, ya, kesempatan mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yusallim." Kemudian setelah itu, ya, seorang yang salat mengucapkan salam, ya, yang merupakan, ya, akhir dari salatnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tahliluha at-taslim, ya, sedangkan penghalalnya, artinya untuk dia kembali, ya, berbuat, boleh berbuat dengan apa-apa yang sebelumnya dilarang ketika salat, ya, adalah dengan salam, di mana salam ini adalah akhir, ya, penutup dari salat. Tidak akan seorang keluar dari salatnya yakni secara sah kecuali dengan salam ini, tidak dengan zikir-zikir yang lainnya. Sebagaimana seorang tidaklah masuk ke dalam salatnya kecuali dengan bacaan takbir, Allahu Akbar, tidak dengan bacaan yang lainnya. Maka demikian pula, seorang tidak keluar dari salatnya ya, dengan keluar yang sah, yang benar, kecuali dengan salam ini. Kemudian beliau menyatakan, wa yadhkurullaha bima warad. Dan setelah itu, maka seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita melanjutkan syarah di sini pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.